بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Teman-teman yang dirahmati Allah, dengan nikmatnya kita pagi hari ini kembali berkumpul, bisa bersilaturahmi secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang pada kesempatan pagi hari ini pembacaan kita sudah sampai pada episode 151 yang membahas tentang sunnah-sunnah salat Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari episode pertama bahkan sampai episode kali ini, mudah-mudahan kita berharap, berdoa kepada Allah, itu semua jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat, mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepahaman yang baik terhadap ilmu agama ini, dan juga yang pastinya bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Dan kita juga tidak lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ahlan, assalamualaikum Pak Erwin. Pak Erwin tuh kalau di Pertu sholat Jumat berkloter gak? Bergelombang gak? Maksudnya sekali Jumatan beres, atau habis Jumatan ada lagi komunitas muslim yang gantian Jumatan karena tempatnya gak ada gitu. Tapi kalau di Pertu gak terlalu masalah ya. Kayak biasanya sih akomodasi tempatnya cukup luas gitu. Yang saya dengar ada di beberapa negara Eropa muslimnya tuh Jumatan. Oh iya kan, dua kali kan. Iya, berarti memang kalau pakai standar Syafi'i yang apa yang kita sudah baca sebelumnya itu kan gak masuk tuh. Karena dalam pandangan Syafi'i satu kampung itu, satu walton itu mesti satu Jumat aja. Dan Jumat itu gak boleh terulang gitu. Nah, yang membolehkan Jumat dilakukan berulang-ulang itu ada. Yang penting yang ngulangin bukan yang udah Jumatan. Yang ngulangin itu adalah orang yang memang belum Jumatan. Itu dalam pandangan mazhab Imam Abi Hanifah. Jadi Imam Abi Hanifah yang membolehkan orang melakukan sholat sholat Jumat berulang-ulang gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Andi. Ini Pak Andi juga jauh nih dari Papua. Di Papua jam berapa sekarang Pak Andi? Jam 7:30 berarti ya. Imam dan khatib yang sama itu yang jadi bermasalah gitu ya. Apakah sama hukumnya seperti sholat i'adah? Saya belum nemu itu. Hatta fil ahnaf gitu ya, sampai pada mazhab Hanafi pun membolehkan itu terjadi berulang, tapi imamnya ganti gitu. Jadi imamnya bukan imam yang sudah Jumatan. Mungkin penjelasan yang saya belum tahu begitu ya. Mungkin ada penjelasan tentang Jumat berkloter yang belum saya tahu gitu. Cuman yang saya tahu dari Ahnaf itu mazhab Imam Abi Hanifah membolehkan sholat Jumat berulang untuk orang yang belum Jumatan gitu. Nah, walaupun di kampung tersebut. Kalau Syafi'i kan enggak gitu ya. Kalau ada di kampung sudah Jumatan, orang yang telat, orang yang ketinggalan, ya udah dia nggak boleh bikin Jumatan lagi. Walaupun kalau dikumpulin orang yang ketinggalan Jumatan tuh, kalau dikumpulin mungkin bisa sampai 40 orang. Tapi tetap karena di kampung itu udah ada Jumatan, nggak boleh. Gitu. Itu Ahnaf aja yang membolehkan. Mazhab Imam Abi Hanifah. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Jagat. Kalau Pak Jagat 7:30, Pak Andi ini mungkin 7:30 sekarang karena di Papua 2 jam gitu. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn amin ya rabbal alamin. Wa qawlu syekhi ومن دخل والإمام يخطب يقتدي أن الحاضر لا يفتتح صلاة ولم يبين أنه مكروه أم لا. قال المصنف وقول شيخي dan perkataan Syekh Abi Suja. Perkataan Syekh Abi Suja, matannya Abi Suja mengatakan wa man dakhal, dan siapa orang yang masuk, wal imamu yakhthub, dan imamnya sedang khutbah, shalat rakaat, ini dia boleh salat dua rakaat. Teksnya kan begitu. Wa man dakhal, siapa orang yang masuk kemudian imam sedang di mimbar, dia boleh salat dua rakaat. Nah, perkataan Syekh ini, perkataan Syekh dalam matannya, siapa yang masuk sedangkan imam sedang di mimbar, dia boleh salat dua rakaat, yaqtadi, itu juga punya makna annal hadira, bahwasanya orang yang hadir sebelumnya, jadi dia bukan orang baru masuk, dia udah duduk sih di situ sejak lama. Annal hadira la yaftatih salatan, bahwasanya orang yang hadir dia tidak memulai salat, tidak melakukan sholat, walam yubayin, tapi Syekh itu tidak menjelaskan, Syekh Abi Suja tidak menjelaskan, annahu makruhun amla, bahwasanya orang yang sudah lama hadir di situ makruh apa enggak kalau dia ikut sholat. Kan kalau kemarin kita bahas orang yang baru masuk, gitu ya, ahlan sasul kifli, jadi orang baru masuk nih, imam di mimbar, boleh gak sholat? Karena dia belum sholat dua rakaat tahiyatul masjid atau mungkin sholat sunnah qabliyah Jum'at. Kata mazhab Imam Syafi'i kan boleh, malah tetap sunnah. Cuman ya tajawas, dipercepat. Dipercepat bukan berarti dicepetin rukunnya hilang, bukan. Tapi diringankan sholatnya sehingga tidak perlu melaksanakan yang sunnah-sunnah, cukup yang rukun saja. Sekedar wajibnya aja. Jadi setelah itu duduk dengerin khutbah. Tapi kata mazhab Imam Abi Hanifah, kemarin disinggung Imam Abi Hanifah, Imam Malik rahimahullah, setelah dia, ketika dia masuk dan imam di mimbar, ya udah enggak boleh ngapa-ngapain. Duduk langsung. Malah sholat tuh hukumnya makruh. Kalau makruh kan bagusnya kagak usah dikerjain. Dia sholat, dia datang duduk. Nah, gitu. Nah, ini masalahnya adalah orang yang sudah di dalam, dia dari awal udah di dalam masjid gitu. Dia bukan orang yang baru masuk, udah duduk tahiyatul masjid, udah duduk. Kemudian imam naik mimbar, dia mau sholat lagi, katakanlah sholat sunnah qobliyah. Di beberapa masjid kan ada yang azannya cuma sekali tuh. Dan azan sekali itu kan pas waktu zuhur. Ya kan, pas waktu zuhur. Sedangkan ada beberapa orang yang mungkin dan itu terjadi banyak di Jakarta ya. Ada orang kekeh gitu. Pokoknya gue mau qobliyah, bodo amat imam udah di mimbar. Jadi setelah imam naik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu akbar, Allahu akbar, habis azan selesai, dia berdiri. Jadi imam berdiri buat khutbah, dia juga berdiri buat sholat sunnah qobliyah juga. Sayang-sayangan berdirinya gitu. Wa man dakhala yaqtadi annal hadira, itu menunjukkan bahwa orang yang hadir di situ, yang hadir udah lama duduk di situ, la yaftatih, tidak melaksanakan sholat dan tidak melaksanakan sholat apa-apa. Walam yubayin, cuman dia enggak jelasin annahu makruhun amla, kalau dia sholat itu makruh apa enggak, kan gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalahnya paham ya, Fif, ya. Ini paragraf ini masalahnya buat orang yang udah hadir sebelumnya. Jadi dia bukan orang yang baru masuk, tapi dia udah ada di situ dari lama duduk. Ketika azan zuhur datang, dan itu di masjid yang azannya cuma sekali, imam naik buat khutbah, dia juga naik berdiri buat sholat sunnah qobliyah. Nah, itu di beberapa tempat ada. Saya waktu itu, bukan waktu itu, banyak ya, kalau di Jakarta tuh dapat jadwal khutbah yang azan cuma sekali. Nah, kalau azan cuma sekali, saya sering nanya, ada qobliyah apa enggak gitu. Ada yang bilang enggak ada, langsung mimbar, langsung khutbah aja. Ada beberapa masjid yang, Ustaz, habis azan jangan langsung berdiri buat khutbah. Ya, kira-kira semenit lah biar orang pada qobliyah dulu. Ada yang begitu. Jadi kita udah di dalam nih, udah di mimbar. Udah azan. Nah, kita enggak boleh berdiri dulu gitu, kata pengurusnya. Orang-orang mau qobliyah dulu bentar gitu. Jadi habis azan jangan berdiri ya, kira-kira semenit lah. Biar orang pada qobliyah dulu. Nah, ada masjid yang cakep. Yang cakep tuh begini, ketika masuk waktu zuhur, dia bilang, para jemaah yang dirahmati Allah, sudah masuk waktu zuhur, jadi kami persilahkan bagi teman-teman saudara yang ingin melaksanakan qobliyah Jumat sebelum nantinya imam naik mimbar. Nah, udah tuh orang pada berdiri qobliyah. Habis qobliyah kira-kira 1 menit, 2 menit, baru dah imam naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan, Allahu Akbar, Allah. Ah, itu yang lebih cakep gitu. Jadi model ada 3 tuh, masjid yang azan sekali model ada 3. Imam berdiri, makmum juga berdiri pada qobliyah. Ini imam yang kekeh mau qobliyah gitu ya. Yang kedua, imam disuruh tahan dulu, nunggu orang qobliyah. Atau yang ketiga, ini yang cakep. Jadi ketika datang waktu zuhur, pengurus bilang, ayo yang mau qobliyah silahkan. Gitu. Setelah qobliyah, baru imam naik mimbar. Nah, kondisinya begitu. Nah, ini sekarang kondisinya, imam udah di mimbar. Tapi ada orang yang hadir di situ tuh sholat. Nah, sholatnya tuh makruh apa enggak? Kalau yang baru datang, kita udah bahas minggu hari kemarin. Gitu, gitu Fif. Itu masalahnya. Wa ibaratu rafi'iyu, dan ibaratnya Imam Ar-Rafi'i, maksudnya kalimat Imam Ar-Rafi'i dalam Asyarhul Kabir wa Raudhati, dan ibaratnya Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhah, yan bagi liman laisa fi sholati minal hadirina alla yastaftitaha sawa'an sholla sunnah amla. Yan bagi itu, saya enggak tahu ya, yan bagi itu iktidoknya itu wajib apa sunnah apa-apa gitu. Cuman dulu ya, dulu kalau waktu belajar dulu di pesantren, yang bagi itu diartikan seyogyanya gitu. Jadi ada ustadz di pesantren dulu kita belajar, ada ustadz yang ngartiin yang bagi itu seyogyanya. Seyogyanya dalam pandangan kita nih orang Indonesia, itu kan artinya bagusnya sih gitu. Anjurannya kan begitu. Artinya bagusnya sih gitu, dianjurkan. Tapi ada ustadz lagi yang mengartikan yang bagi itu artinya harus, yang bagi itu harus gitu. Karena itu seperti ibtiwa usyar alaina, tuntutan syariat kepada kita. Jadi yang bagi, wayan bagi. Jadi ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan sunnah. Yan bagi liman laisa fi sholati minal hadirin, di yan, jadi susah ngartiin itu. Yan bagi, pernah gak Fi belajar kalimat yan bagi? Yan bagi itu artinya seyogyanya apa seharusnya? Kalau seharusnya kan jadi wajib, tapi kalau seyogyanya itu anjuran gitu. Yan bagi kita artiin seharusnya aja lah ya. Yan bagi seharusnya liman laisa fi, nanti dikoreksi. Yan bagi liman laisa fi sholati minal hadirin, diharuskan liman laisa fi sholati, bagi orang yang tidak dalam keadaan sholat. Minal hadirina, di antara orang-orang yang sudah hadir, dia sudah hadir sebelumnya, apa namanya, dan dia ketika imam naik mimbar, dia tidak dalam keadaan sholat, dia lagi duduk. Allah yastaftitaha, janganlah memulai sholat sawaan. Sholat sunnah sawaun atau sawaan. Sawaan juga, sawaan hal. Jadi sawaan sholat sunnah amla. Begitu. Iya kan? Yang begitu kalau di Indonesia itu tuh seharusnya selayaknya, seyogyanya, sebaiknya gitu. Jadi seharusnya orang yang sudah ada dari awal di masjid, artinya dia bukan orang yang baru datang, ketika imam naik mimbar dan dia tidak dalam keadaan sholat, seharusnya jangan memulai sholat. Gitu. Baik itu sholat sunnah atau sholat wajib atau sholat yang lainnya. Wa fil hawil kabir, dalam kitab al-hawi al-kabir ni Imam Al-Qazwini. Imam Al-Qazwini al-karahah. Wa fil hawil kabil al-karohah, eksplisit menyatakan Imam Al-Qazwini bahwa orang yang udah duduk dari awal kemudian dia sholat 2 rakaat ketika imam sudah di mimbar, al-karohah hukumnya makruh. Kalau makruh kan bagusnya gak usah, ya makruh ngapain dikerjain gitu. Walladhi dhakarahu an-Nawawi, dan yang disebutkan oleh Imam Nawawi fi syarhil muhadzabi, dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab, annahu haram, bahwasanya orang itu haram. Kalau haram bukannya malah berpahala tapi malah dapat dosa. Kalau makruh kan iya enggak ada pahalanya, cuman kagak dosa gitu. Tapi kalau haram udahnya kagak dapat pahala malah dapat dosa tuh. Dua rakaat niatnya dia mau dapat pahala tapi malah dapat dosa. Oh, ada penjelasan itu. Kalau setelah yan bagi ala itu artinya harus. Kalau li sebaiknya. Bisa jadi. Cuman saya belum dapat penjelasan itu. Wah. Jadi intinya sebenarnya Imam Ar-Rafi'i dan juga Imam Nawawi dalam kitab Raudhah tuh pengennya kagak mau ada yang sholat ketika imam sudah di mimbar. Bagi orang yang sudah duduk sebelumnya gitu ya, pengennya enggak mau. Cuman ibaratnya tuh kurang jazm gitu ya, kurang tek gitu. Mestinya kan deng haram kayak Syarhul Muhadzab gitu. Atau kayak Al-Hawsalir makruh, awayan begitu masih agak perlu ditafsir. Wa naqala al-ijma' 'ala dhalik, dan Imam Nawawi menukil ijma' tentang keharaman. Jadi haramnya orang yang sudah ada sebelumnya di masjid kemudian dia salat dua rakaat ketika imam sudah di mimbar, naqala al-ijma'u 'ala dhalik, itu naqala penukil. Ini kalau enggak ada komanya berarti ini terusannya Imam Nawawi. Wa naqala al-ijma'a, Imam Nawawi menukil ijma' dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab ala dhalik, tentang keharaman itu. Saya juga belum cek Imam Syarah Muhadzab gitu. Wa lafzuhu, dan perkataan Imam Nawawi, qala ashabuna ulama-ulama, berarti ini benar perkataan Imam Nawawi. Qala ashabuna, ulama Asy-Syafi'iyah, kita ulama kita mengatakan, ada komanya tapi di terusannya walafzuhu, berarti ini emang masih perkataannya Imam Nawawi. Walafzuhu, dan Imam Nawawi mengatakan teksnya itu, qala ashabuna, ulama-ulama kita Asy-Syafi'iyah mengatakan, idza jalasal imamu, kalau imam duduk alal mimbar, maksudnya sudah berada di atas mimbar, maksudnya haruma ala man fil masjid, haram bagi orang yang di dalam masjid, bukan orang yang baru masuk tapi orang yang sudah ada di dalam masjid, ayyabtadi'a salatan, untuk memulai salat, wa in kana fi salatin, tapi kalau dia sedang salat gitu, khaffafaha, maka dia seharusnya meringankan salatnya tersebut. Jadi maksudnya kata Syafi'iyah, kalau imam sudah di mimbar ente enggak sholat, maka jangan mulain sholat. Tapi kalau ente lagi sholat sunnah, imamnya naik mimbar, nah, maka sholatnya diringankan. Begitu. Ahlan Pak Imran, Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Iwan. Halaman berapa? Halamannya beda-beda nih Pak Imran. Cetakannya sama enggak sama saya? Kalau saya di sini halaman 124. Wa hadha ijma', dan ini adalah ijma', kesepakatan. Qalahu al-Mawardi, dikatakan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir. Wa kadza dzakarahu Syekh Abu Hamid, itu jugalah yang disebutkan oleh Syekh Abu Hamid Al-Isfirayini ya. Biasanya kalau Syekh Abu Hamid Al-Isfirayini, kitabnya saya lupa, atau Tarkhis apa ini, saya lupa. Wallahu a'lam. Qultu, aku katakan, ini perkataan Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Kalau saya sih bilangnya begitu, maksudnya kultu tuh. Kalau saya sih bilangnya, hadhihi mas'alatun hasanatun, ini masalah yang bagus, nafisatun, berharga. Ini masalah yang tadi kita ngomong soal orang yang sudah duduk di dalam masjid sejak lama, kemudian imam berdiri, apakah dia boleh sholat atau tidak? Haram. Hukumnya haram. Itu kesepakatan ulama Asy-Syafi'i. Hadihi, kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, hadihi mas'alatun hasanah, ini masalah yang baik, nafisah, berharga nih, pembahasan yang harus dibahas, ini pembahasan yang bagus dan juga nafisah, berharga. Qallaman ya'rifuha, akan tetapi qalla, sedikit orang yang tahu masalah ini ala wajhiha, sesuai dengan ketentuan yang benar. Bayan bagil i'tina ubiha, maka seharusnya i'tina ubiha, kita memperhatikan hal ini. Jadi bukan cuma ngurusin orang yang baru masuk masjid, imam sudah di mimbar, tapi orang yang di dalam masjid, imam sudah di mimbar pun harus dibahas itu, bahwa itu hukumnya haram. Wala yaktarru bi fi'li du'afa ittalab. Dan janganlah kalian terbuat, ini khasnya Imam Taqiyuddin Ahlisni ya. Beliau kan memang termasuk ulama yang nahyu anil munkarnya itu kencang gitu. Kalau bahasa di sini kan kemarin-kemarin sudah saya singgung tuh mirip kayak model FAI gitulah gitu. Kayak Kiai Sobri, Habib Rizik dan seterusnya. Jadi apa namanya, Imam Taqiyuddin Ahlisni begitu modelnya. Wala yaktarru bi fi'li du'afa'i talabah, maka janganlah engkau terbuai atau terlena dengan perbuatan du'afa'i talabah, ahli ilmu yang lemah, penuntut ilmu yang lemah. Maksudnya dia statusnya doang talibul ilmi, tapi malas-malesan, tidur-tiduran, enggak pernah baca kitab, main game mulu begitu. Nah, kadang-kadang orang kayak gitu imam sudah di mimbar dia masih sholat juga. Nah, jangan, maksudnya jangan terbuai loh. Oh, ini si Ustadz Fulan gitu. Tuh muridnya Ustadz Fulan begitu. Nah, jangan begitu. Pokoknya pendapat kita kalau imam sudah di mimbar dan ente adalah orang yang sudah di dalam masjid sejak lama, jangan sholat dua rakaat, tuh hukumnya haram. Oh, tapi kan muridnya Ustadz Fulan tuh. Nah, jangan terlena dengan perbuatan murid-murid ad-du'afa itu. Murid-murid yang lemah ilmunya. Wa jahalatul mutasawwifah. Dan orang-orang mutasawwif, orang-orang sufi yang bodoh. Tapi enggak bodoh semua kan, maksudnya tidak semua orang sufi dikatakan jahal. Tapi ini beberapa oknum orang sufi kan dulu banyak ya zaman saya. Zaman kita ini Pak Jagat, Pak Syazul Kifli, zaman kita SD, zaman kita SMP itu kan ada aja orang-orang yang sufi, jauh di atas level manusia biasa dianggapnya begitu, kemudian tidak melakukan sholat. Pas ditanya sholat, saya mau sholatnya di Ka'bah, di Masjidil Haram. Padahal badannya ada di situ. Gitu. Dengan alasan, saya bisa pindah. Loh, sekarang di Ka'bah tuh masih jam 3 pagi, belum sholat subuh. Kan gitu. Kita kan 4 jam lebih awal dibanding Masjidil Haram. Gitu. Dan ada aja yang jahal itu, sufi ya, Jumatan di Mekah. Kan iya, kita di sini, apa namanya, Jumatan di Mekah belum Jumatan. Gitu. Kan begitu, ada jahalatul sufiyah, kemudian bisa jalan di atas air, bebas dari hukum syariat, artinya buka-bukaan aurat, nggak apa-apa, dia kan wali gitu, dia kan masa ya wali buka aurat kan gitu. Itu namanya wali apa istilahnya, majlub gitu, dan seterusnya itu jahalatul mutasaffa inna syaitana yata'alabu bisufiyati zamanina. Karena sesungguhnya setan itu mempermainkan kesufian orang-orang zaman sekarang. Ini Imam Taqiyuddin ngomongin sufi zaman dia, apalagi zaman sekarang. Gitu. Ya namanya setiap ilmu ya, jadi tidak berarti sufi doang. Yang namanya disiplin ilmu, pastilah ada orang yang nyeleweng dari disiplin ilmu tersebut. Bukan cuma sufi, di dalam masalah kitab fikih, dalam masalah disiplin ilmu fikih, banyak kok juga orang nyeleweng. Akhirnya bikin fatwa sembarangan, dia bilang nikah boleh tanpa wali, boleh tanpa mahar, boleh tanpa saksi. Itu kan juga penyelewengan dalam ilmu fikih. Dalam ilmu tafsir kan juga sama, menyelewengkan. Banyak. Akhirnya lahirlah metode-metode yang justru bukan menguatkan Al-Quran, menambah keimanan, tapi malah bikin orang jauh dari syariat. Bikin orang ternyata begini syariat Islam. Kan begitu. Jadi bukan cuma soal sufi doang. Artinya kesalahan, kekeliruan, penyelewengan yang terjadi dalam sebuah disiplin ilmu, jangan kita melihat ilmu itu yang rusak, tapi orangnya pribadinya yang rusak. Artinya jangan kemudian ilmu itu kita haramkan untuk pelajari. Semua ilmu layak untuk dipelajari selama ilmunya kebaikan. Kan tasawuf juga kan ilmu kebaikan, ilmu tazkiyatun nafs. Adanya penyelewengan dalam sebuah disiplin ilmu tidak berarti bahwa ilmu itu jadi haram. Karena penyelewengan dalam sebuah disiplin ilmu itu terjadi dalam setiap masa, setiap zaman. Ilmu fikih penyelewengannya banyak, ilmu tafsir juga ada, ilmu hadis lebih banyak lagi. Berapa banyak coba orang-orang yang memasukkan status perawi. status perawi dipalsukan hanya untuk tujuan tertentu kan gitu. Kata Syekh Fulan dia ada if Syekh Fulan dia munkar, tapi dia bilang enggak, dia orangnya istiqot. Berapa banyak ulama kayak gitu kan penyelewengan. Mengubah standar sahih dan seterusnya. Ilmu tafsir juga diselewengkan banyak. Ilmu hadis ya iya juga ada. Ilmu fikih ya juga banyak. Bahkan ilmu kedokteran juga ada kan begitu. Jadi penyelewengan yang terjadi dalam satu disiplin ilmu jangan membuat kita melihat rendah terhadap ilmu itu. Ilmu itu tetap agung. Ilmu itu kan hanya sebagai alat. Orang yang kagak benar begitu. Fa inna syaitana yata'alabu bisufiyati zamanina. Syaitan itu sedang mempermainkan orang-orang sufi di zaman kita sekarang. Kacala obisivian bil kurah. Seperti anak kecil main bola. Anak kecil kalau main bola kan enggak ada aturannya. Tendang sono, tendang lagi sini. Lari, tendang lagi sono. Pokoknya kagak ada gawangnya, kagak ada musuh, kagak ada lawan. Yang penting gua lari. Nah, kayak gitu tuh dimain-mainin. Itu kadang dia ngomong A ngelantur, entar sore ngomong B dia ngelantur lagi, entar dia begitu. Nah, seperti dipermainkan oleh setan. Wa aktsaruhum saddahum 'anil ilmi masyaqqatut talam. Dan kebanyakan di antara mereka saddahum 'anil ilmi itu tertahan, tercegah daripada ilmu, maksudnya dia tidak mencari ilmu. Apa yang mencegahnya? Masyaqqatut talabi, karena kesusahan. Karena kesulitan menuntut ilmu, fastadrajahum syaitan. Maka setan ngasih istidraj. Karena mereka udah capek belajar, susah nyari ilmu, maka setan kasih istidraj, kasih kemampuan sedikit seakan-akan dia paling cerdas, paling pintar. Makanya lah begitu dia ngomong, gue baru aja Jumatan di apa namanya di Masjidil Haram. Imamnya siapa? Au, imamnya siapa? Orang Arab gue gak kenal. Khutbahnya ngomongin apa? Itu dia, orang khutbahnya juga bahasa Arab. Gimana sih orang sufi kagak bahasa, kagak bisa bahasa Arab? Gitu. Itu dipermainkan oleh setan. Qala Sayyidul Jalil Abu Zaid. Dikatakan oleh Sayyidul Jalil, Tuan Agung Abu Yazid apa Abu Zaid? Di sini Abu Zaid. Tapi beberapa kitab Abu Yazid Al-Bustami. Ya. Kalau di sini nih Abu Zaid. Kalau Abu Zaid sih enggak kenal saya juga. Tapi beberapa kitab, beberapa manuskrip, beberapa cetakan nyebutnya Abu Yazid. Ya, kalau Abu Yazid Al-Bustami. Qala Sayyidul Jalil Abu Yazid Al-Bustami. Dia kan sufi juga. Abu Yazid Al-Bustami kan sufi. Qa'adtu 30 sanatan fil mujahadah. Abu Yazid Al-Bustami. Qala, beliau mengatakan, Qa'adtu 30 sanatan, aku duduk selama 30 tahun fil mujahadah, dalam hal bermujahadah, maksudnya bersungguh-sungguh, falam aru as'ab alayya minal ilmi, dan saya tidak melihat ada yang lebih susah daripada ilmu. Jadi di antara riyadhah, rutinitas, ibadah yang dia kerjakan dalam hal mujahadah, mujahadah itu sungguh-sungguh begitu, yang paling susah itu emang nyari ilmu, begitu. Emang nyari ilmu. Wa qala Sayyidul Jalil, yang namanya nyari ilmu memang susah, tapi kalau udah dapat kan kemuliaannya tinggi. Qala wa qala Sayyidul Jalil, Sayyid Tuan Mulia, Tuan Agung Abu Bakar Asy-Syibli mengatakan, "Anna fi ta'ati min al-afati ma yughnikum an tatlubul ma'asi fi ghairiha." Karena bahwasanya dalam ketaatan itu terada min al-afat. Ada apa? Halangan. Ada rintangan, ada kesulitan. Mayungnikum, yang kesulitan itu membuat kalian cukup antat lubul ma'asi. Gara-gara sulit nyari ilmu itu, kalian udah gak lagi bisa bermaksiat. Karena ada afat itu yang mencegah kalian. Jadi orang yang sibuk mencari ilmu itu terhalangi untuk berbuat ma'asi. Antat lubul ma'asi fi ghairiha, dalam selain apa namanya, selain afat yang tadi. Jadi karena ada kesulitan itu, kesulitan itu yang membuat kita jadi tetap berada pada track yang benar, kagak sibuk apa namanya nuntut, kagak sibuk bermaksiat. Dan kalau di pesantren kan gitu, sulit untuk bermaksiat, dalam arti memang sistemnya sudah dibuat seperti itu. Pagi jam sekian harus begini, nanti siangan dikit ada bel lagi ke situ, dan semuanya diatur. Dan bi'ahnya tuh lingkungannya lingkungan orang nyari ilmu. Maka emang inian yang paling baik tuh ya apa namanya pesantren kalau di Indonesia. Tapi sekarang di beberapa sekolah kota ada kan namanya Islam terpadu, sekolah dasar Islam terpadu. Dulu ya sebelum corona gitu ya, ada sekolah SMP Islam terpadu, itu kan bagus. Cuman kesiannya anak-anak capek banget, datang jam 7, datang jam 8, itu kegiatan sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore. Ya bagus ya, gara-gara sibuk belajar akhirnya nggak main-main. Pulang jam 4 sore kan langsung capek tuh ya. Ngaso sebentar tidur sampai pagi lagi gitu. Dari jam 7 terus makan siangnya kan juga di sekolah. Ada beberapa sekolah Islam, nyebutnya istilahnya dengan istilah boarding school. Tapi nggak ada nginepnya, nggak ada pesantren. Cuman kegiatannya padat. Nah gitu. Itu yang membuat dia nggak punya teman di rumahnya, tapi temannya di sekolahan semua begitu. Karena kegiatannya dari mulai pagi sampai sore. Saya sih lihatnya bagus ya. Apa kalau kemarin tuh ada apa namanya, ada ribut-ribut soal full day school. Nah, justru kan full day school tuh kalau buat saya begitu, itu sesuatu yang ya justru baik di tengah kondisi Indonesia, lingkungan kita yang kayak begini nih. Karena orang makin, dengan segala hormat ya, buruk kepemimpinan politik itu kan menghasilkan buruk kepemimpinan sosial. Karena sosial kita buruk, ekonominya nggak naik-naik, pekerjaan jarang, yang ada malah lapangan kerja malah tutup semua. Karena lapangan kerja tutup semua, ekonomi molat-marit, perut kagak ada yang nanggung, akhirnya terjadi kriminal. Kan salah satu kriminal terjadi kan karena perut yang kagak dilayani. Kan ya, kantong kosong, perut kosong, iman kosong. Nah, itu. Orang mungkin kalau kantong kosong, perut kosong, imannya ada, dia bisa ngerem. Tapi kalau udah kantong kosong, perut kosong, imannya juga kosong, dia tiga kosong, wah itu aja bisa dikerjain. Makanya itu di tengah kondisi yang kayak gini, mending anak-anak full aja di sekolah, begitu. Biar pulang capek-capek, gitu. Maknya enak, ya, kagak usah ngurusin ono ini. Tinggal bapaknya itu ngeliat rekening tiap bulan habis buat sekolahan sama kegiatan itu doang. Jadi sesuri seperti itu. Qala Sayyidul Jalil Dirar bin Amr, inna qawman tarakul ilma wa majalisatul ulama. Inna qawman, ada saja sesungguhnya ada satu kaum, tarakul ilma, yang kalau dia meninggalkan ilmu, wa majalisatul ulama, dan dia juga meninggalkan majlisnya para ulama, wa takhadu mahariba wa sallu wa samu hatta yabisa jildu ahadihim. Kemudian dia jadikan maharib. Maharib itu ya simbol ilmu, tujuan belajar. Tapi dia enggak mau ilmu, enggak mau ilmu, dia enggak mau sama ulama, cuman akhirnya dia menjadikan orang yang bukan ilmu, bukan ahli ilmu, bukan ulama, itu jadi maharib, jadi tujuan, jadi mihrabnya, tempat tujuan belajar. Wasallu wasamu, kemudian dia sholat, dia berpuasa, hatta ya bisa jildu ahadihim, sampai kemudian kulit mereka kering itu maksudnya sampai sekalian, sampai mereka bodoh gitu. Ibadah terus tapi ilmu enggak nambah-nambah, merasa ibadahnya tuh kok kering banget ya kita ibadah begitu. Ala azmihi hatta ya bisa jildu ahadim ala azmi. Kering banget sampai ke tulang-tulang kering maksudnya itu. Khalafu fahalaku. Akhirnya gara-gara tidak belajar dan juga meninggalkan majlis ilmu, khalafu, akhirnya mereka berkhalaf, apa namanya, menyelisih syariat agama. Fahalaku, akhirnya mereka hancur. Walladzi la ilaha illa ghairuh, dan demi Allah, demi zat yang tidak ada Tuhan selain dia, ma'amina amilun ala jahlin, tidaklah orang mengerjakan pekerjaan ala jahlin tanpa ilmu, dengan kebodohan, illa kana ma yufsidu aksar mimma yuslih, kecuali apa yang dihasilkan dari kerusakan itu lebih banyak daripada maslahatnya. Orang kalau udah ninggalin ilmu, ninggalin majlis ta'lim, begitu ya, ninggalin majlis ulama, maka dia sholat doang, dia puasa doang, tapi enggak belajar ilmu, maka apa yang dihasilkan, amal perbuatan yang dihasilkan tanpa ilmu, dengan kejahilan, itu yang dihasilkan kerusakannya lebih banyak daripada kemudorotan. Apa yang terjadi di orang-orang seperti ISIS, atau juga orang-orang merasa bahwa ini jihad dia, begitu ya. Saya sih nggak demen kalau ngeliat jihad. Maksudnya jihad dalam arti yang orang bunuh, bom bunuh diri begitu. Walaupun kita tahu skenario itu dari siapa dan buat siapa. Itu kan sekarang udah bukan barang rahasia lagi. itu dia siapa yang nyuruh kita tahu kan gitu. Siapa yang nyuruh kita tahu, yang latih kita tahu, tujuannya buat apa kita tahu, cuman media itu seakan-akan gitu. Ya, itu. Cuman kan kita enggak membenarkan bahwa dia itu sebagai syariat Islam, cuman dia kan juga korban sebenarnya gitu. Salah ketemu guru, gurunya yang itu dibiayain lagi. Itu herannya setiap teroris di Indonesia abis ngebom KTP-nya ketinggalan. Heran banget itu dari dulu. Kalau abis ngebom KTP selalu ketinggalan. Maksudnya ditinggalin gitu. Kayak ninggalin jejak tuh KTP gue tuh. Ntar kalau gue mati nih KTP gue. Gitu. Anak-anak terurusin ya gitu. Wahadihi ziyadatun kharijatun anil fan. Inilah ziyadah tambahan. Kharijatun anil fannil ladzi nahnu fihi, yang keluar dari jalur disiplin ilmu yang kita bahas. Kita lagi ngomongin fikih, tapi kita ngomongin yang kayak gitu itu kan keluar dari apa namanya, dari ilmu kita begitu. Faman arada min hadhil munadat, dan siapa yang mau menambah tambahan munadat. Munadat itu kan apa istilahnya? Ajakan dalam hal ini. Fa'alaihi bikitab, maka dia seyogianya dia ambil buku Sayri Salik fi Asnal Masalik. Sayri Salik, Imam Taqiyuddin Al-Isni juga. Sayri Salik fi Asnal Masalik. Ini kitab Tazkiyatun Nafsnya Taqiyuddin Al-Isni Rahimahullah. Jadi Taqiyuddin Al-Isni Rahimahullah punya kitab Tazkiyatun Nafs, tidaknya ada dua. Pertama Sayri Salik fi Asnal Masalik, dan satu lagi Kum'un Nufus fi Ru'yatil Ma'yus. Kum'un Nufus fi Ru'yatil Ma'yus, dengan Siyarus Sayri Salik fi Asnal Masalik. Jalannya orang yang apa, salik itu orang yang menuju kepada Tuhan. Fi Asnal Masalik, di jalan yang paling lurus begitu. Wallahu ta'alam. Faslun wa salatul aidaini, insyaallah kita lanjut di episode di pertemuan yang akan datang hari Senin tentang salat Aid. Jadi salat Jumat sudah selesai. Sudah selesai. Beberapa masalah kita sudah singgung tentang apa namanya sholat Jumat di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan juga kita sudah bahas tentang hal-hal yang memang belum dibahas oleh Imam Taqiyuddin Al-Isni. Salah satunya adalah keharusan satu Jumat, hanya satu kampung, hanya satu Jumat di dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan kita sudah singgung tentang definisi waton. Jadi definisi waton yang kita sudah singgung fit dalam masalah dalam pertemuan sebelumnya. Jadi kalau menurut pandangan kami, waton dalam hal Jum'atan itu bisa dilihat dari sisi jumlah penduduk. Karena syarat sahnya sholat Jum'at pun dikaitkan dengan jumlah jamaah 40 orang. Dan waton 40 orang atau yang disebut dengan waton itu kan cukup untuk dinilai sebagai satu RT. Kalau dari sisi jumlah penduduk ya, kita udah bahas kemarin. Tapi kalau waton dalam hal safar, orang boleh sholat, kita untungnya jarak gitu. Jadi satu waton itu mungkin kita bikin jarak 8-9 km. Sebagaimana Nabi Muhammad sholat di Madinah 2 rokat zuhur. Tapi asarnya di Dhul Hulaifah sudah 2 rokat. Dhul Hulaifah sekarang Bir Ali. Padahal Dhul Hulaifah dengan Madinah itu jaraknya dekat. Ya mungkin gak nyampe setengah jam tuh kalau kita turun di Madinah kemudian ke Mekah. Mikotnya di Bir Ali gak sampai setengah jam. Jadi waton dari sisi safar kita hitungnya jarak begitu. Tapi waton dalam hal sholat Jumat, kita hitung melalui jumlah penduduk begitu ya. Karena apa yang dijelaskan oleh kitab-kitab fikih tentang waton itu berbeda dengan model kependudukan kita sekarang yang tidak ada batas wilayah, tidak ada tembok kota begitu ya. Kemudian apa namanya, masjid jami'nya setiap orang tidak punya aturan. Dalam arti tidak ada kan kepres, tidak ada peraturan gubernur tentang pembangunan masjid jami'. Pokoknya siapa yang punya duit, punya tanah, mau bangun masjid, silahkan. Kecuali dia minoritas kan. Kalau minoritas kan kudu dapat 60 tanda tangan penduduk kan gitu. Kalau kita mayoritas kan enggak. Ya cuman IMB aja yang harus gitu. Nah kemudian abis bikin masjid, kita namain jami'. Siapa yang mau larang kan gitu. Karena dinamain jami', akhirnya orang datang Jumat. Padahal di samping situ, RT samping udah ada masjid lagi. Yang sudah ada masjid sebelumnya yang udah bikin Jumatan. Nah, tapi kalau dari segi waton dari sisi jumlah penduduk, satu RT itu sudah layak untuk dikatakan wathon, karena sudah terjadi peradaban, sudah terjadi jual beli, kebutuhannya sudah terpenuhi di dalam wathon tersebut, dan jumlah penduduknya sudah cukup untuk dikatakan sebagai wathon. Apalagi Jakarta, yang satu RT itu bisa 200-300 KK. Satu RT 300 KK. Yang mungkin itu 300 KK itu di beberapa pulau itu satu RW, kan begitu. Dan terkait tadi dengan Jumatan yang berkloter, begitu kita sudah bahas, tadi juga sama bahwa itu mazhab Imam Abu Hanifah yang membolehkan. Sebagaimana proses Jumatan di Perth, ya, salah satu jemaah kita, Pak Erwin, di Perth itu mengatakan salat Jumatnya dua kloter gitu. Dan itu terjadi di mana-mana, hampir di setiap negara Eropa, komunitas muslimnya mengadakan pesawat lewat. Iya, banyak komunitas muslim mengadakan salat Jumat berkloter di beberapa tempat karena akomodasi tempat yang tidak cukup. Jumlah muslimnya 300, 400, tapi akomodasi tempatnya hanya meng-cover 100 orang misalnya. Dan mereka kan sholat Jumat itu artinya tempat kumpulnya kan cuma Jumatan sekali. Sholat lima waktunya mungkin mereka di rumah atau di kantornya. Jadi beberapa masjid melakukan itu. Gitu. Namun ada manfaatnya, insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang hari Senin. Begitu ya, dan ini tidak ada cuti bersama, hari ini tetap masuk. Kalau saya sih cuti nggak cuti tetap kagak ada ini kan, tetap kagak kemana-mana, di rumah aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya Allah kita lanjut di hari yang selanjutnya, hari Senin. Dan bagi para asatid, bagi para kiai, bagi para guru-guru kami, bagi para tokoh masyarakat, bagi para ajengan, apa yang sudah kita baca, jika menemukan ada kekeliruan, mohon untuk dikoreksi. Baik dalam bacaan, penerjemahan, atau penjelasan. Koreksiannya bisa melalui kolom komentar, WhatsApp, atau Telegram, atau juga Instagram yang sifatnya pribadi. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut, sebagaimana saya juga sudah mendapatkan koreksian itu dari teman-teman yang mengikuti sebelumnya. Begitu. Dan kita tutup dengan baca alhamdulillah rabbil alamin, adanallahu wa iyyakum ajma'in, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.